dia harus tahu dan paham itu. Kemudian yang kedua adalah at-tasmiyatu wa ta'awudhu, membaca basmalah dan ta'awudh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Benar ya? Wa aqalluha, dan sedikit-sedikitnya bacaan itu cukup dengan bismillah meskipun tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa akmaluhu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini sangat luar biasa ya pahalanya, salah satu yang paling dahsyat lah. Karena apa? Karena dari basmalah itu wakilah ada riwayat yang menyatakan Fir'aun itu tidak pernah sakit karena setiap sudut rumahnya itu ternyata ada basmalah. Allah alam dari mana ya, siapa yang menulis itu, ada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa yang pernah diceritakan oleh guru saya Mbah Yai Maksum Jauhari, itu beliau bercerita bahwa punya santri-santri dari para apa golongan jin ya. Itu setiap jam 12 malam itu mereka suka mengambil kitab-kitab itu, pinjam kitab ke lemari. Nah, itu meskipun lemari itu dikunci, itu mereka bisa ngambil. Kecuali kalau saat mengunci pintu itu dibacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka pintu itu tidak bisa terbuka. Ini makanya penting kalau kita menutup rumah pada malam hari, menutup apa saja pada malam hari, jangan lupa membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin wa'udhu bika rabbi ayahkurun. Kalau mau lengkap bisa membaca itu. Jadi a'udhu billahi minasyaitan wajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin wa'udhu bika rabbi ayahkurun. Ya Allah, saya mohon perlindungan dari godaan setan, dan saya memohon perlindungan padamu ya Allah dari kehadiran mereka. Kemudian, nah, termasuk basmalah ini, membaca basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim ini, salah satunya pernah disampaikan oleh Kiai Lutfi Ghazali di Semarang, Ungaran Semarang, itu beliau bercerita bahwa termasuk pada saat seseorang itu berhubungan badan dengan istrinya, itu sunnah dia membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau lupa membaca basmalah pada saat berhubungan badan ya, manusiawi sekali kan ya, lupa membaca basmalah saat bersentuhan badan, itu biasanya anaknya yang lahir itu mudah terganggu, kena gangguan-gangguan setan. Itu makanya penting kita membaca basmalah. Lah, keberadaan bacaan ta'awudz dan basmalah ini dalam wudu itu adalah bermohon agar tidak diganggu, sehingga kita terhindar dari was-was atau israf berlebihan dalam menggunakan air wudhu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah as-siwak. Ini kalau orang tua saya memaknakan siwak ini, seperti kemarin saya sampaikan, maknanya bukan sekedar siwak dengan kayu itu, tapi bisa bermakna dengan gosok gigi. Ya. Wa yusannu ayyakuna minal arok, tetapi sunnahnya itu menggunakan kayu arok. Wa munadda, dan dibasahi bilmak, dikasih air dulu, dibasahi dengan air, kemudian digunakan untuk bersiwak. Wabil yadil yumna, dan dengan tangan kanan. Jadi memegang, sunnahnya memegang ini seumpama siwak, jari kelingking dan jari jempol di bawah, kemudian tiga jari yang lainnya itu ada di atas kayunya. Nah, kemudian disiwakan untuk kanan kiri seperti itu, ya. Baik. Terus dilihat di yumna, sunahnya dengan tangan kanan, buat doa. Jadi kitab Takriratu Syadidah ini juga memuat doa-doa setiap gerakan ibadah itu sebagaimana dalam kitab Bidayatul Hidayah. Setiap momen gerakan sholat atau gerakan wudhu itu semua ada doanya, karena memang kita sholat, kita wudhu itu orientasinya harusnya lebih ke isti'anah, untuk mohon pertolongan agar roh kita juga berupaya untuk membersihkan diri dalam wudhu itu. Wa doa, pada saat jiwa bersiwak itu disunahkan berdoa, Allahumma bayyid, ya Allah putihkan bihi asnani, dengan siwak ini putihkanlah gigi-gigi kami, wa syudda bi lisati, dan mohon kuatkanlah gusiku, wa tabbit bihi lahati, dan berkahilah tetapkanlah langit-langit mulutku, wa barik li fihi, dan berilah kami keberkahan dalam bersiwak ini, wa athibni ya arhamar rahimin, dan berikanlah pahala untuk kami, athibni ya arhamar rahimin, atas apa yang kami lakukan. Itu ya, membaca doa. Setelah membaca talafudz biniat, niat sunnah wudu, niat membaca basmalah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun, kemudian bersiwak, membaca Allahumma bayyid bi asnani wa syudda li khati wa tsabbit bi lahati wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Kemudian yang keempat adalah ghuslul kaffain, yaitu membasuh kedua telapak tangan ilal qain sampai kepada pergelangan tangan. Wa yusannu, dan disunahkan ghusluhuma ma'ahuma. Ghusluhuma ma'an, membasuh kedua telapak tangan ini bersamaan, gitu, ya. Kemudian wayakulu, sekali lagi, ya, fungsi jasad kita itu adalah isti'anah, karena yang dilihat oleh Allah itu adalah roh kita, bukan jasad kita, maka kita menggunakan jasad ini, gerakan-gerakan kita ini untuk mendampingi roh kita biar melakukan pembersihan diri. Wayakulu indahu, pada saat membasuh kedua telapak tangan, membaca Allahumma, wahai Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu, al-yumna, ya, kebaikan, wal-barokah, dan keberkahan padamu, wa'audhubika minasyukmi wal-halakah, dan kami memohon perlindungan kepadamu dari sukmi, kejelekan, dan kerusakan. Baik. Selanjutnya adalah kita lihat di catatan kakinya itu pada saat seseorang itu sekedar satu. Pada saat seseorang itu membasuh kedua tangan, itu kalau ada tiga hukum ya, itu di catatan kaki bagi yang membaca catatan kakinya. Lighamsihima fil ma'il qalil thalathatu ahkam. Pada saat memasukkan kedua telapak tangan pada air yang sedikit, itu ada tiga hukum. Yang pertama, tarotan biyakinin tuhruhuma tuhrohuma yatayak konu tuhrohuma, terkadang dia yakin kebersihan dari kesucian dari telapak tangan, maka fala yukrohu lahu wamsuhuma, maka tidak dimakruhkan memasukkan tangan kita ke tempat ke air yang sedikit ma'al qalil. Tarotan yasukku fi tuhrihima, terkadang dia ragu-ragu dalam kesucian telapak tangannya, maka fayukrohu lahu gomsuhuma. Kalau dia ini, tanganmu bersih apa enggak, suci apa enggak, enggak tahu ya. Nah, kalau sudah bilang enggak tahu ya, ya sebaiknya tangannya tidak dimasukkan ke dalam bak air yang sedikit ya. Kemarin sudah kita bahas air itu minimal 2 kullah itu sekitar 217 liter begitu ya. Kalau kurang dari 217 liter berarti termasuk makolil, atau dalam sebuah bak itu 60 cm persegi, kubik, 60 cm kubik itu batas minimal al-ma'ul qalil. Lah, tarotan yatayak konu najasatahuma. Najasatahuma. Jadi, kadang-kadang dia yakin najis dari kedua tangannya, maka ya jangan sampai dimasukkan kepada bak mandi. Kalau dimasukkan ke bak mandi, tentu akan memberikan masalah tersendiri. Oke, baik. Kemudian selanjutnya adalah tamat mat wal istinsak, berkumur dan mencuci kedua belah tangan. Menghisap hidung dan berkumur. Menghisap air di hidung ya. Ta'riful matmadhah, adapun pengertian dari matmadhah, ia idkhalul ma'i ilal fam, memasukkan air kepada mulut, ke dalam mulut. Wa takunu bil yadil yumna, dan ini dilakukan dengan tangan kanan. Wa yakunu indaha, dan pada saat matmadhah ini sunnah membaca doa Allahumma a'inni ala tilawati kitabika, ya Allah tolonglah kami ala tilawati kitabika untuk bisa membaca kitab-kitabmu. Wa kathrati dzikrilaka, dan banyak berzikir kepadamu. Wa tsabbitni bil qauli tsabit, dan tetapkanlah kami dengan ucapan yang tetap, asyhadah, agar bisa tetap senantiasa bersyahadah dalam kesaksian pada Allah dan Rasulnya. Bil qauli tsabit, dengan qaul tsabit fid dunya wal akhirah. Qaul tsabit itu sebagian menyemaknakan dengan asyhadah. Tsabbitni, tetapkan kami, bil qauli tsabit, dengan syahadah di dunia wal akhirah ya. Nah, kalau enggak hafal doanya, waduh enggak mari-mari wudune ini. Nah, pakai di dalam hati saja, cukup berdoa dengan bahasa ibu kita tadi, ya Allah Pertolonglah kami bisa membaca kitab dan membaca zikir pada saat membersihkan mulut. Ta'riful istinsak, kemudian pengertian dari istinsak, wahwa idkhulul ma'i ilal anfi, jadi memasukkan air ke dalam hidung, wa yakunu bil yadil yumna, dan dilakukan dengan tangan kanan, wa yakulu indahu, dan pada saat nopo menghisap air dengan tangan kanan itu membaca Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah hirupkanlah padaku atau berilah kami bau-bauan bauan surga, wa anta anni radhin, dan engkau ridho kepadaku pada saat mencuci hidung. Zaman sekarang ada yang memberi terapi-terapi, apa itu terapi-terapi COVID itu, kemudian cuci hidung. Nah, ini zaman Rasulullah sudah diajarkan al-istinsyak. Baik. Kemudian yang keenam adalah al-mubalaghatu fihima li ghairi shahih. Dan sunnah napa mubalago, bahasa Jawanya nemen-nemeni, bersungguh-sungguh atau melebihkan dalam istinsyak dan mafado, berupaya membersihkan betul li ghairi shaim, bagi yang selain puasa. Wahia fil mafado, hal itu dalam berkumur, bi ayya balugha al-ma ila aqsal hanqi, sampai air ini sekira bisa masuk sampai ke ujung langit-langit mulut. Kedua, wa wajhail asnani walita, jadi dikumurkan, nah, digerakkan, kita mendongak ke atas begitu agar sampai air ini ke aksol han, kemudian masuk ke arah-arah wajhail afnan walitat, dan gusi dan apa itu gigi dan gusi, wal istinsyaqi ayus ida al ma'a bin nafsi ilal khayfum, dan pada saat istinsyak, ya, menghirup air itu berupaya bahwa sampai air itu naik ke khoytum, ke nopo batang hidung. Oke, pertama, ya, pertama-tama biasanya langsung agak pening kepala itu. Oke, teng, ya, itu pertama-tama, lama-lama akan terasa segar. Baik, di catatan kaki halaman 87 itu ada kaifiyah, beberapa cara-cara napa cara-cara dalam matmadoh dan istinsyak. Al-waslu huwa ayya jema'a bainal matmadoh, jadi ada cara al-waslu dan faslu. Yang waslu meneruskan, jadi satu ambil, sekali ambil air untuk berkumur dan istinsyak. Kalau faslu itu ngambil untuk berkumur, baru kemudian ngambil untuk istinsyak. Al waslu wa ayajma'a bainal madmadha wal istinsyak bi ghurfatin wahidah, jadi mengambil air sekali ambil itu untuk matmadoh dan istinsyak. Walahu salatu kaifiyat, dan ini ada tiga cara. Yang pertama ayya tamat madoh wa yastansik bi salati hurufat, jadi mengambil berkumur dan istinsyak itu dengan mengambil tiga kali ambilan tiga kali napa tiga tiga napa basa Jawane cawukan itu ya. Mengambil tiga kali air gitu. Ya tamat mago waya stansik mingkuli ghurfah. Jadi sekali mengambil langsung sekalian dimasukkan ke mulut dan dimasukkan ke hidung. Ngaten. Nah, mingkuli ghurfah waya al afdol. Ini yang paling utama. Kemudian yang kedua, ayat tamat mado wayastansik di ghurfatin wahidah. Jadi ya tamat mado wayastansik minha sumaya tamat mado wayastansik sumaya tamat mado wayastansik. Jadi sekali ambil air kemudian dibuat kumur, dihisap, dibuat kumur lagi, dihisap, dibuat kumur lagi, dihisap, sekali ngambil air. Jadi airnya enggak banyak-banyak nggih. Karena diambil untuk tiga kali nggih. Kemudian cara yang ketiga, ayat tamat madho wa yastansik bi ghurfatin wahida. Ya tamat madhu minha salatan mutawalian, sumayastansik minha salatan mutawalian, mutawaliatan. Jadi mengambil sekali air untuk kumur tiga kali, kemudian untuk menghirup tiga kali, ini cara yang ketiga untuk al-waslu. Kemudian cara selanjutnya yang kedua adalah al-faslu memisah, yaitu wa alla yajma'a bainal matmadho wal istisqa' bi ghurfa wahidah. Jadi yang dimaksud faslu itu tidak mengumpulkan berkumur dan istisqa' dengan sekali ambil air. Nah, ini juga ada tiga cara untuk faslu. Yang pertama, ya tamatmat wa yastansikh bi ghurfatain. Jadi mengambil air untuk berkumur kemudian untuk dihisab. Ya tamatmat fil ula wa thalathan. Jadi berkumur langsung tiga kali, kemudian yastansik bitania talatan, yang kedua menghisap hidup tiga kali. Cara yang kedua, ya tamat mat wa yastansik bisitti hurufat, mengambil air itu dengan enam kali ambilan. Itu pertama ya tamat mat, kemudian istinsak keduanya, terus tamat mat lagi, berseling-seling begitu ya, berkumur, kemudian menghirup air, berkumur, kemudian menghirup air. Ya. Yang ketiga, berarti mengambil airnya enam kali. Yang pertama cuma dua kali, tapi berkumur tiga kali, kemudian ngambil air lagi, berkumur tiga kali, menghisap air tiga kali. Cara kedua, mengambil air enam kali, jadi ngambil untuk berkumur, kemudian ngambil lagi untuk istinsak, ngambil lagi untuk berkumur, ngambil lagi untuk istinsak, sampai tiga kali. Kemudian, cara yang terakhir adalah ayat tamat mat wayastansik bihur bisit bihurufat, berkumur dan beristinsak dengan tiga kali ambilan, enam kali ambilan, ya tamat mat bitalati mutawalian, suma yastansik bitalati mutawaliatan. Wahadal akhirah at'afuha wa andofuha. Jadi yang terakhir ini yang paling nopo bersih ya, jadi mengambil air enam kali itu tiga kali langsung untuk berkumur, kemudian tiga kali untuk istinsak. Baik, kita naik ke atas lagi. Selanjutnya adalah istinsar. yaitu mengeluarkan air, wahwa ikhrajul ma'i minal anfi, setelah dihisab dikeluarkan, begitu nggih. Wahwa ikhrajul ma'i minal anfi, mengeluarkan air dari hidung, wa yusannu ayyakuna biyadil yusra, jadi dihirupnya pakai air tangan kanan, dikeluarkan pakai tangan kiri. Wa yaqulu indahu, ini ideal ya, jadi kalau ideal kemudian wudhunya berlama-lama, ya pokok tidak bareng sama orang, kalau bisa di rumah sendiri, kalau di masjid ya, wah ini yang antri pada menggerutu, kalau yang antri pada menggerutu ya harus kita hindari ya, sebaiknya kita mendahulukan berbagi dibanding untuk afdholiyah, keafdholian diri sendiri. Jadi menghormati orang lain itu wajib, mengambil kesunahan itu ya sunnah, karenanya tidak boleh kita mendahulukan kesunahan mengalahkan yang wajib. Seperti seumpama kepingin mencium Hajar Aswad kemudian dengan cara menyikut banyak orang, menyingkirkan orang dengan menyakiti, kemudian begitu sukses dia bicara alhamdulillah barokallah, barokah dari mana wong dapat menyakiti orang lain, tidak ada keberkahan sama sekali. Nah, ini dalam kitab Taqdiratus Sadidah, sekali lagi dalam tataran ideal. Pada saat tidak bisa mencapai hal yang ideal, ya kita mengambil yang semampu kita. Wa yakunu indahu, dan saat kita istinsar itu disunahkan membaca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'idda. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari bau neraka dan buruknya tempat tinggal. Jadi kalau perspektif saya lebih baik itu tadi, kalau enggak tahu arti, enggak tahu, enggak susah menghafal bahasa Arabnya, malah menjadi berat, menjadi berlama-lama, ya diingat-ingat saja bahwa kalau nganu mohon perlindungan dari bau neraka dan seperti itu. Jadi pakai bahasa Indonesia saja, nanti malah stres ngapalkan doa-doa kepanjangan ya. Kemudian tablih fima madho, mengulang-ulang 3 kali dari apa yang sudah dilakukan. Baik, itu tadi adalah kesunahan-kesunahan qobla ghuslil wajhi, sunnah-sunnah sebelum membasuh wajah. Saat membasuh wajah, sudah mulai wudhunya, ada kesunahan lain, as-sunnanul lati fi athna'i ghuslil wajhi, sunnah-sunnah yang ada di tengah-tengah basuhan wajah adalah at-talaffuz, yaitu membaca niat lagi. Tadi niatnya niat untuk kesunahan, sekarang niatnya niat wudhu. Fayaqulu nawaitul wudhu alis-shalah. Ini contoh ya, kalau seumpama menggunakan nawaitul wudhu alirafil hadasil asghari fardolillah ta'ala, boleh dengan apa saja. Yang penting ada kalimat nawaitul wudhu, gitu ya. Kemudian berdoa Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadul wujuh awliyaika. Ya Allah, pada saat membasuh wajah dia ngenangan betul ya, sebagaimana di dalam kitab-kitab fikih tasawuf itu wudhu itu tidak cukup dengan membasuh muka secara zahir, tetapi lebih baik lagi dengan membasuh batin kita. Maka posisi inilah doa ini, posisi isti'anah kita, mohon bantuan kita kepada Allah untuk membersihkan batin kita, ya, roh kita. Allahumma, wahai Allah, bayit, putihkanlah wajhi, wajahku, dinurika dengan cahayamu, yaumatab, yauma tubayyidu wujuha awliyaika, pada hari engkau memutihkan wajahnya para kekasih-kekasihmu. Wala tusawwid, dan mohon jangan hitamkan wajhi, wajahku, bidhulumatika, dengan kegelapan, kegelapanmu. Yauma tusawwidu wujuha a'daika, pada hari di mana wajahnya orang musuh-musuhmu itu dihitamkan. Baik. Doa ini dalam catatan kakinya disebutkan istabahaha Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali Wal-Imam Rafi'i. Disunahkan oleh Imam Ghazali dan Imam Rafi'i. Bahkan Imam Ad-Ra'i mengatakan layam bagi tarkahadat doa. Ya. Meskipun wa illam yakbit lahu asal, meskipun tidak ada dasarnya, istilahnya kalau mencari hadisnya, tanya sama Ustadz Tuan Jiwan, Ustadz ini kok ada doa Allahumma bayit waji binurika yauma tabiat itu bayit wujuha uliaika, hadisnya mana? Tidak ada. Ya, ini sudah disebutkan Imam Ad-Ra'i, tidak sebaiknya ditinggal. Karena doa itu sebenarnya juga tidak membutuhkan dalil. Bermohon itu kan enggak butuh dalil, ya. Kalau berdoa itu butuh dalil, itu banyak di antara kita ini masuk neraka. Kalau karena apa? Doa kita ini banyak yang doa bid'ah itu. Moga-moga selamat sampai tujuan. Selamat. Moga-moga dapat ilmu manfaat, semama begitu. Kan bahasa Indonesia, Nabi juga tidak pernah pakai bahasa Indonesia. Nah, menjadi sempit hidup nanti. Ya. Oh, untuk doa, itu doa apa saja. Nah, asal doa-doa itu doa-doa kebaikan. Ya. Nah, Imam Nawawi juga mengatakan, inna hadhil adhiyah la aslalaha, doa ini tidak ada dasarnya. Illa faqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam min turuq dhaifah fit tarikh Ibnu Hibban wa ghairi, kecuali ada sebuah riwayat tapi tareh, ya, memang kalau namanya sejarah itu tidak butuh hadis itu harus soheh, ya, karena yang diambil sisi kesejarahannya itu ada doa ini dan sudah disebutkan turuknya dhaifah, jalur periwayatannya dhaif. Tetapi yuk malubi fi fadhailil amal, dilakukan dalam masalah fadilah-fadilah amal. Baik, kita naik ke atas lagi. Kedua, ayyab da'abil wajhi min a'lahu, membasuh wajah dari atas. Begitu, dari atas ke bawah. Dari wajah sampai ke bawah. Kemudian dari atas wajah itu, dari ujung atas rambut kita, kemudian ke bawah. Yang kedua, ayak hudal ma'a biyadihi jami'a. Jadi mengambil air dengan kedua tangannya. Kemudian, at-ta'ahudul mak Jadi berupaya membersihkan tahajud almat, berupaya membersihkan tepi mata niku sebelah hidung maupun yang sebelah luar niki. Jangan sampai ada kotoran-kotoran mata yang menghalangi masuknya air. Wawa torokul ain, yaitu jalur ujungnya mata, alladhi yali al-anfa, yang ada di sisinya hidung. Wa yata'ahaduhu bisababah, dan berupaya membersihkannya itu dengan jari telunjuk. Kemudian ta'ahudul lisan lihaf, ya. Selanjutnya adalah meneliti tepi mata yang satunya, yaitu taraful akhiru lil ain, yaitu sebelah luar yang dekat dengan pipi. Wa yata'ahuduhu kadzalika bisababa. Jadi artinya kalau sudah wudu itu tidak ada ceritanya keten begitu ya. Apa keten bahasa Indonesia? Ya al KPU. Baik. Kemudian yang keenam adalah mashul udhunain, membasuh kedua telinga. Khurujan min khilafi mayyakulu innal udhunain minal wajhi. Ya, ini istimewanya fikih Syafi'i gitu ya. Punya kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau menurut madhab lain itu wajib katakanlah, karena innal udhunain minal wajib, wa membasuh wajah itu wajib, udhunain itu wajah, ya berarti termasuk yang wajib. Perspektifnya Syafi'i tidak wajib, tetapi karena ada yang mewajibkan, Imam Syafi'i mensunnahkan. Itu enak kan? Jadi kalau mengikuti mazhab Syafi'i itu hampir bisa mengikuti, mencakup mazhab-mazhab yang lain. Oke. Kemudian selanjutnya itolatul hurrah, yaitu membasuh bagian yang lebih. Wa yaghslu ma zada ala haddil wajhi min jami jawanibihi. Jadi kalau batasannya ada mulai tumbuhnya rambut ini, maka kita lebihkan tumbuhnya rambut itu, ya, melebihkan. Jadi dari batas antara kulit dan rambut itu kita lebihkan, namanya itu dapat kesunahan. Terus ad-dalku imraru wa imrarul yaddi 'alal udwi. Jadi menjalankan kedua tangan itu dengan menggosokkan, dan ini kan di mazhab Maliki hukumnya wajib ad-dalku. Maka harus digosokkan begini kalau mazhab mazhab Maliki, karena tidak wajib perspektifnya Syafi'i, maka disunahkan karena ada yang mewajibkan. Kemudian yang ke-9 at-takhlilu lihyah al-kitfah wal aridaini al-kafifain, yaitu sunnah nyela-nyelani ini ku nopo, itu bahasa Jawa yang tidak bisa diindonesiakan ya, mensela-selai jenggot ini dari bawah ke atas gitu ya. Ya. Yakunu bil asabil yadil yumna minal asfal wa bi ghirfatil mustaqillah. Jadi sunnahnya itu dengan tangan kanan dan dengan ambilan air yang berbeda. Mustaqillah ya. Kemudian yang ke-10 adalah at-taqlidu fi ma mada. Kalau sekali lagi, kalau kepingin tahu cara membasuh wajah termasuk tablet yang hampir mirip dengan apa kesunahan yang dipaparkan dalam kitab ini, coba browsing di apa itu di YouTube, itu dicari wudhunya Habib Umar bin Hafid, atau yang kemarin disampaikan oleh Panji Wan Hussein berkaitan dengan itu wudhunya Al-Hana Al-Maliki ya, dari Syekh Muradin Al-Kit Al-Katiri, ya, lupa saya namanya, nanti ditanyakan sama Ustadzuna Wanji. Baik, mungkin sampai apa ini saja, sudah 1 jam disampaikan, insya Allah at-salid kita lanjutkan minggu depan. Enaknya ngaji ini gak langsung diselesaikan, itu bisa jadi doa, moga-moga kita dipanjangkan umur bisa meneruskan kajian. Baik, Gus Hamid, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Hamton. Teman-teman, silahkan jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan terkait bab kita yang lagi kita kaji tentang beberapa kesunahan wudhu ya, silahkan, boleh raise hand. Sebelum teman-teman Gus, ini tanya Gus, kalau kesunahan wudhu ini dilaksanakan sesuai dengan yang kita pelajari ini Gus, kira-kira wudhunya menghabiskan waktu berapa menit dan berapa menit Gus? Kayak perlu di video gitu Gus, di YouTube gitu, sesuai dengan sunnah Rasul, wudhu ala Rasulullah. Viewernya banyak Gus. Kalau sudah hafal doanya itu, atau kita melewati bacaan doa itu bisa kita lihat di videonya Habib Umar itu. Tidak lama, sebentar juga. Hanya kita ini kan yang kita saja yang agak terlalu berlebihan kadang-kadang. Karena sambil ngiling-ngiling mau sunai opo ae kan begitu. Tapi kalau kita sudah tahu kesunahan-kesunahannya secara umum, insya Allah cepet lah gitu. Kira-kira ngoten guys. Sekali lagi ini kajian ideal ya. Idealnya seperti itu. Terima kasih Gus jawabannya. Memang terkadang idealitas tidak sesuai dengan realitas. Teman-teman silahkan. Tadi Gus Samton, pada kesempatan malam ini kita mengkaji tentang sunanul wudu ya, beberapa kesunahan-kesunahan wudu ya. Jadi tadi apa sunanul wudu kasih rotun, jadi au solaha ba'dum ila tab'in, mulai dari sebelum apa membasuh wajah itu ada apa at-talafut biniyah, jadi melafatkan niat, jadi walaupun niat itu ada dalam hati, ternyata niat itu juga kesunahan diucapkan ya, nawaitul wudu'a dan seterusnya. At-tasmiyah wa ta'awud, tadi membaca bismillah dan a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus siwak ini Gus, yang biasanya siwakan ini kan terkadang anu Gus, akhir-akhir ini itu kan agak susah untuk cari kayu siwak Gus. Mungkin ada solusi Gus. Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa untuk siwak itu fi maknahu, kemarin pembahasan siwak itu kan salah satunya segala, minimal ada segala sesuatu yang kasar. Bahkan ada yang memperkenankan dengan jari-jari kita yang kasar. Artinya, kalau kita mencukupkan dengan gosok gigi, itu sudah cukup dengan niat kita bersiwak. Oke. Ini saya masih menunggu Dokter Budi. Oh, ini Gus Imam. Gus Imam, monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin bertanya Gus Samton dan juga para asatidz yang lain. Ini kan di antara kesunahan wudu, kalau yang sudah dibahas tadi ada mat madoh kemudian istinsyak, ada doa-doanya nggih Gus. Dari mat madoh Allahumma a'inni 'ala tilawati kitabika, kemudian ketika istinsyak juga ada Allahumma arihni ra'ihatal jannah. Nah, tapi di samping itu kita pengen kadang-kadang gini Gus. Kita pengen melakukan doa-doa ini. Tapi di satu sisi juga ada beberapa pendapat, kalau enggak salah insyaallah juga di Fathul Muin ada bahwa Sony mengatakan itu semua enggak ada asalnya, dalam artian mungkin hadisnya untuk fadhil amal boleh tapi ya tetap dihukumi dhaif. Adapun yang datang dari Rasul itu setiap basuh atau mungkin setiap anggota wudu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, seperti itu. Nah, sikap kita bagaimana ini Gus? Di satu sisi kalau kita pengen ikuti Imam Ghazali di kitab Maraqil Ubudiyah apa? Ya Maraqil Ubudiyahnya itu yang syarahnya, kemudian Bidayatul Hidayah, itu beliau menyarankan supaya membaca doa-doa ini. Tapi di satu sisi menurut ulama-ulama fikih yang lain ini enggak ada dasarnya gitu. Sikap kita bagaimana itu berarti Gus? Apa kita baca dua-duanya aja biar sekalian, atau kita pilih salah satu atau seperti apa? Matur nuwun Gus. Oke. Ya, yang penting kan kita tidak mewajibkan, namanya doa. Jadi ada istilah, ngapunten Mas Imam, ada istilah yang namanya tabarruk fil auqat, jadi bertabaruk dengan waktu-waktu yang di situ ada waktu-waktu mustajabah, termasuk diantaranya kita bertabaruk dengan waktu kita menjalankan kewajiban atau kesunahan wudhu. Maka kemudian ada tawaran doa-doa ini. Dan itu tadi sudah kita bahas bahwa memang doa-doa itu la aslalah, tidak ada dasarnya kecuali dalam sebuah hadis yang dhaif, turukun dhaifah, dan itu dalam tarikh, maka bagaimana ya, kalau mau dibaca dibaca saja, kalau tidak mau dibaca ya sudah tidak apa-apa, tidak ada kewajiban untuk itu gitu. Kalau kita kepingin tabarruk mengambil keberkahan wudhu itu ya monggo dibaca, tetapi tanpa harus mewajibkan ya. Makanya saya ingat dawuhnya Gus Baha itu, halal yang sunnah itu penting sesekali tidak dilakukan. Untuk apa? Untuk menghindari jangan sampai itu dianggap wajib seperti itu. Apalagi la aslala, tidak ada dasarnya. Jadi kalau kemudian wah tidak ada dalilnya, tidak usah dilakukan, ya monggo tidak ada masalah itu. Tetapi saya kepingin mengambil tabarruk dengan waktu mustajabah ini, waktu menjalankan ibadah, ya tidak ada masalah. Artinya sekali lagi, titik tekannya pada apakah doa itu menyebabkan wudhu kita cacat atau tidak. Kalau tidak membuat cacat wudhu kita, ya monggo mau dijalankan, monggo tidak dijalankan, monggo. Sekali lagi, dalam perspektif tasawuf itu, segala upaya jasadiyah, ibadah jasadiyah kita itu lebih kepada isti'anah untuk permohonan membantu ruh kita untuk membersihkan diri secara hakiki, bersolat juga melakukan apa interaksi kepada Allah secara hakiki seperti itu. Karena kalau kita ngaji tentang ihya, dalam ihya itu kan disebutkan kritik Imam Ghazali, fikih itu ilmu dunia karena tidak pernah menyentuh batin seperti itu. Jadi sekali lagi monggo, karena kalau mengikuti Fathul Mu'in yang mengatakan la aslalah, tetapi kita kepingin doa, ya sudah doa saja, tidak usah berharap ini menjalankan kesunahan, tetapi bermohon saja mendapat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah begitu. Mungkin kira-kira jadi sekali lagi ini yang nyusun adalah Habib Hasan Al-Kaf. Habib Hasan Al-Kaf itu muridnya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed, dan ini kitab ini adalah kajian dari kajian harian. Jadi katakanlah seumpama kita tiap Senin atau tiap ikut ngaji Wan Jiwan Hussein, ikut ngaji Gus Rijal, ikut ngaji Pak Gus Hamid, itu kemudian kita mencatat setiap keterangan. Ini seperti yang kita lihat di yang dilakukan oleh Ustadz Wanji ini luar biasa. Jadi setiap keterangan yang didapat dari guru-gurunya dicatat, dan ada pembukuannya, ada bukunya, sehingga pada saat menjelaskan kembali itu tinggal menarasikan mawon. Dan itu ternyata dalam budaya salafun soleh kita, seperti kemudian disusun dalam kitab ini, kemudian kitab Jalaul Afham, itu kan juga yang dikaji oleh Gus Hamid setiap hari Selasa, itu kan juga merupakan ringkasan dari penjelasan Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani pada saat menjelaskan tentang Aqidatul Awam begitu. Jadi keterangan-keterangan guru itu dicatat, dan dari pencatatan itu dibukukan dalam, dinarasikan dalam sebuah kitab. Nah, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed itu lebih condong arah fikihnya ke Yaman, ke Tarim, karena beliau juga belajar di Tarim dan bersaudaraan dengan Habib Umar bin Hafir. Maka dugaan kuat saya fikihnya adalah fikih tasawuf. Nah, fikih tasawuf itu lebih mengedepankan kepada rasa ya. Jadi kalau Gus Imam itu mengkaji perbedaan antara ahlul hadis dan ahlul tasawuf, maka kita akan menemukan beberapa banyak perbedaan ya, seperti prinsipnya ahlul hadis. Kalau doanya seperti ini, contohnya doa apa itu? Doa iftitah itu, kalau kita mengikuti hadisnya kan cuma wajah tu wajhiya ila akhirih. Tetapi dalam banyak kitab-kitab kita yang sudah diwarnai dengan tasawuf itu menambahkan ini wajah tu. Kenapa? Biar persis kayak Quran, jadi fadilah dapat barokahnya Quran juga dapat barokahnya hadis. Tapi ahli hadis, ya tidak begitu. Nabi ngajarkan itu sudah resepnya seperti itu komposisinya sudah pas, tidak usah ditambah-tambah. Nah, inilah perspektif yang berbeda dalam menyikapi beberapa dalil berkaitan dengan friksi antara imam alul tasawuf dan alul hadis. Kira-kira begitu. Mungkin Wanji mau menambahkan, monggo, atau Gus Rijal, monggo. Derek nyimak ya. Halo, Wanji. Ya, Gus. Sebenarnya orang apa orang menyatakan la asla lahu itu kerana di sana wujud orang mengatakan hadis doa itu datang dari Nabi gitu. Segi amalannya enggak salah, tapi bila ada orang menganggap maka tidak hairanlah datang ulama menyatakan la asla lahu. Jadi amalan tu enggak salah gitu. Tapi apabila orang menganggap ini Nabi, yang tu jadi problem, maka dijelaskan la asla lahu. Itulah kurang lebih untuk penambahan daripada apa yang Gus bahas tadi. Terima kasih. Terima kasih, Wan. Seperti itu, nggih, Gus Imam. Siap, Gus. Matur nuwun. Sangat tercerahkan ini. Oke, okay. Gus Amir. Makasih, Gus. Ya, tadi menambahkan. Jadi beberapa kitab seperti yang kita kaji ini, banyak kitab-kitab kajian yang dari gurunya kemudian dijadikan sebuah kitab gitu ya, Gus ya. Nggih. Yeah. Luar biasa. Jadi matannya jelas, syarahnya jelas, hasiahnya jelas, dan ada catatan-catatan. Nah, ini masalahnya ngaji aja terkadang ngaji, terkadang enggak, Gus. Terima kasih, Gus Hamton. Teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait tentang sunah-sunah wudu yang lagi kita bahas. Ternyata kitab saya ini, Gus. Aku kemarin nyetak kitab itu halamanku 88 langsung meloncat 95 ini. Makanya tadi kok yang 89, oh maka saya buka PDF. Nah ini cetakannya yang, nah ini, ada yang hilang ini. Teman-teman silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa raise hand terkait kajian kita, kesunahan-kesunahan wudhu, atau boleh kajian fikih yang sekitar itu. Monggo. Manuk, manuk Gus. Masuk. Oh, nggih. Monggo Gus Rizal. Ya, menarik yang disampaikan oleh Yai Samton tadi ya, mengenai tradisi bagaimana ulama kita membukukan di antaranya ya catatan-catatan berdasar dari gurunya ya. Teringat Gus, misalnya seperti Mas Kang Mas Wahyudi ya, kantong umur yang santri kinasinya Mbah Maimun Zubair itu kan, itu selama ini ketika kita tidak pernah mengaji di Al-Anwar atau mengikuti kajian disampaikan oleh Mbah Maimun, tetapi melalui catatan yang ditulis oleh Mbah Kantong Umur, lantas dibukukan oleh Mas Ziaul Haq dengan dua jilid ya, Oase Kebijaksanaan atau apa, saya lupa itu. Saya punya bukunya itu. Itu bisa beli, kita melihat. Bisa beli ke jenian ke situ bukunya. Ah, kak, bisa. Reseller saya ya. Siap. Jadi bagaimana kita yang selama ini ada di luar komunitas Al-Anwar, itu bisa menyimak dau-dau inti dari Mbah Yai Maimun Zubair itu dari situ. Sehingga andai kata saat ini misalnya kita melacak pemikiran tasawuf Mbah Maimun dan seterusnya, maka saya kira salah satu rujukan yang paling penting itu adalah dari tulisan Mas Kantong Umur atau Mas Wahyudi itu. Termasuk yang kaitannya sama hal semacam ini, bagaimana seorang murid mencatat dengan baik dawu-dawu gurunya dan seterusnya, itu bisa kita simak di, bisa kita baca di Fawaidul Mukhtarohnya Habib Ali Baharun itu ya, putranya Habib Hasan Baharun, pendiri Dalwah. Bagaimana tadi Gus Hamton kalau tidak salah menjelaskan, apabila Habib Hasan Al-Kaf ya yang menulis Fawaidul, menulis apa ini kitab yang sekarang kita kaji ini, apa Gus Hamid? Ya Allah, sampai lali. Kelihatan kalau enggak pegang kitabnya Gus Hamton ini perlu dicewer, Gus. Atakri Rotu Sadida. Ini maklum sambil enggak garap makalah ini tadi. Mesti. Jadi maafin Gus, kayak keinginan ini. Ya. Ayo, Atakri Rotu Sadida, Gus. Bisa pesan, Gus. Ya, itu sama dengan sama-sama muridnya Habib Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait Madinah. Jadi kalau di Al-Fawaidul Mukhtarah itu banyak sekali hikayat-hikayat dan juga beberapa hal yang disampaikan oleh Mbah, oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait itu. Yes, itu aja, Gus. Makasih, Gus. Bikin makalah dari kemarin, Rek. Kak, mari Mario. Terima kasih, Gus Rijal, tambahannya, ya. Saya pesan, Gus, yang buku tadi, ya, Gus, ya. Mau diskon, enggak? Harus dong. Oke, Gus. Nah, ini... Kan? Kajiannya Wanji itu kan juga luas ya. Itu andai murid-muridnya Wanji ada yang mau mencatat itu luar biasa itu. Nah, akan jadi kitab tersendiri gitu ya. Hanya yang saya ingat dalam sejarah keruntuhan mazhab-mazhab di luar mazhab empat itu adalah di antaranya juga murid-muridnya tidak banyak mencatat kaul-kaul, pendapat-pendapat atau ajaran-ajaran dari gurunya, sehingga kemudian mazhab ini tersisa dari empat begitu yang pernah saya dengar. Gus, kalau sekarang kan nggak sempat nyatat, Gus. Ngerekam coba sama apa nggak, Gus? Kalau ngerekam itu, Gus. Ya, ngerekam terus dinarasikan saya, Gus. Amin. Ya. Gini, termasuk apa hasil dari pengajian At-Takriratus Sadidah yang dijelaskan oleh Yai Samton ini menarik ketika ada notulennya Gus Hamid, bisa nanti menjadi salah satu apa syarah atas At-Takriratus Sadidah yang disampaikan oleh Yai Samton. Ya seperti Yai Laras tadi, Yai Samto juga menjelaskan bagaimana pentingnya fondasi sebuah mazhab yang dijalankan oleh para murid-murid yang melanjutkan kiprah dari pendiri mazhab tersebut. Ya. Andai kata, makanya beberapa orang ulama menjelaskan andai kata tidak ada Imam Al-Muzani dan juga Imam Rabi' bin Sulaiman, maka mazhab Syafi'i bisa jadi bergoyah, ya, goyang kan gitu kan. Saking pentingnya peranan dari kedua murid beliau ini. Ya, seperti yang dikata saat ini tidak ada Gus Isom Hadik ya, yang mentakeh karya dari kakeknya. Maka kalaupun beliau tidak pernah melakukan hal itu, maka bisa jadi sampai saat ini kita buta atau bahkan tidak tahu kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menulis banyak kitab. Mungkin seperti itu, Gus. Menggugus ada catatan apa catatan-catatan pengajian dari Yai Samton, catatan pengajian dari Yai Gus Hamid ini sangat penting di apa, dibukukan itu. Kalau dari Gus Samton sama Wanci sih saya catat sih, cuman di kitab, jadi di kanan kiri tepi gitu, belum iya, mencatat sendiri ya. Secara langsung. Nah ini. Yang disampaikan oleh Bang Wanji itu kan luar biasa. Apa referensi-referensi terus cerita-cerita tentang guru-guru beliau di Pakistan dan seterusnya. Kalau beliau berguru di Pakistan, di Tantan itu sama-sama Tantannya ya. Monggo Mas Rais, halo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum Gus Rijal. Waalaikumsalam Ustaz Rais. Oh, alhamdulillah iki kanca ketemu ngopi ning kantin. Kantin rumah sakit. Matur nuwun ngapunten para yai, para asatid, para masyayikh. Pertanyaan saya sederhana tapi paling tidak saya juga ingin mengomentari saya memang terkait penulisan-penulisan apa yang disampaikan oleh Yai Samton itu wajib. Khususnya mungkin kalau dalam hal dunia penulisan yang paling banyak karyanya mungkin yang saya tahu ya Gus Rijal. Jadi mungkin nanti yang mensyarahi ya Gus Rijal. Setuju. Dan mungkin nanti akan memunculkan madhab dunia santri community. Syarahnya namanya Syarah Azhari. Mboten Gus Hamid, ngapunten saya mau nanya dumateng Romo Yai Samton Mas Duki terkait sunnah-sunnah wudhu yang ada di Takriratus Sadidah. Saya teringat ini mengkaji saya dulu di Mbah Yai Aziz Masyuri. Cuman ini saya pengen menanyakan hal-hal kaitannya. Mungkin di sini sudah yang dari pakar kesehatan sudah ada nggih? Sudah ada yang masuk nggih? Kaitannya mungkin dengan tren COVID saat ini ya, karena memang di rumah sakit tempat saya bekerja itu juga seringkali beberapa kali mengkaji hal-hal yang terkait ibadah-ibadah dalam proses bersuci, baik itu wudhu ataupun mandi, keterkaitannya dengan untuk pemusnahan terhadap virus COVID-19 ini. Pada bab wudhu ini kemudian ada proses ghusul yadain, terus kemudian matmadoh, terus kemudian ada istinsyak wal istisnar. Nah, itu kaitannya dengan penghilangan atau pemusnahan virus COVID-19. Pada sunnah-sunnah wudhu kali ini itu berapa persen bisa menghilangkan virus tersebut? Karena kadang juga ketika proses istinsyak itu menghirup air ke hidung, terus kemudian istisnar kita keluarkan, maka kadang juga kebablasan, kelelekan, apa bahasa Indonesianya kelelekan, tertelan ya. Tidak sengaja tertelan, apakah kemudian virus itu juga ikut mati di dalam perut atau kemudian bagaimana? Ketika kita menghirup air, kemudian masuk terlalu dalam, tidak sempat diistisnarkan, dan berapa persen, kalau kita cara apa namanya di dunia kesehatan itu ada dengan mencuci dengan cairan NaCl atau cairan garam, itu berapa persen virus yang keluar ketika dicuci dengan NaCl dengan air wudhu itu? Perbandingannya mungkin berapa, terus kemudian yang musnah itu kira-kira berapa, dan itu kira-kira, mungkin perkiraan saja, sampai berapa kali hal itu bisa kita cegah dengan proses melaksanakan sunnah-sunnah wudhu yang hampir sama dengan cuci tangan itu ya, ghusul yadain, matmadho, istinsak, wal istisnar. Mungkin niku mawon Yai Samton, ngapunten. Sampun Gus Hamid. Nggih, Yai Rois, terima kasih pertanyaannya. Ini ada Dokter Budi di bawah. Oh iya, Dokter ada, Budi bisa naik ke atas, Dokter Budi. Karena ini pertanyaan berhubungan dengan kedokteran, kesehatan. Penyetir ya ini Dokter Budi ya. Gus Rijal mau jawab dulu, monggo Gus Rijal. Langsung Yai Samton. Wah, ini kalau tinjauan medis saya enggak tahu ini ya. Tinjauan medis saya enggak tahu. Assalamualaikum. Sebentar ya Mas. Mas, ini masih pertanyaannya Mas Rois. Panci akan memberi tambahan, Man. Kak Gus, enggak tahu, Gus. Ini dokteran ini. Kena jadi dokter dulu ini. Mungkin nanti kita tanyakan Mas Rois, karena malam ini kebetulan yang dokter-dokter ini biasanya ada Gus Dokter Niam, cuman ini juga pas beliau absen. Dokter Budi kayaknya lagi sibuk ya. Sudah kita naikkan belum direspon. Oke. Jadi sementara belum siap, bisa dijawab atau mauquf gitu ya. Kalau bahasa Mas Ael ini kita mauqufkan dulu. Nanti kalau mauquf sudah dulu, nah, ini kita kasih tahu Mas Rois gitu ya. Nggih, siap. Nggih. Atau Gus Rijal atau mau menambahkan Mas Penggalih mau jawab kah? Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru join niki dari staf. Wah, ada Dokter Gus Rijal. Mantap, ada Dokter Penggalih, alhamdulillah. Nggih, tadi karena tadi pertanyaannya medis nggih. Saya izin ngasih sedikit informasi mungkin ya belum komplit, cuma ya mungkin mengenai kalau kita namanya itu di dunia medis itu namanya drainase ya. cuci hidung tuh, mencuci hidung Gus. Jadi itu sebenarnya adalah tindakan aseptik. Nah, itu pun yang melakukannya pun juga dokter, minimal dokter spesialis THT. Jadi ada tekniknya. Jadi nggak sembarangan kita masukkan, beda dengan wudhu, beda gitu. Itu kita masukkan cuma membersihkan di liang apa, liang hidung. Tapi kalau tindakan itu, kalau salah nyuntik gitu kan, itu air bisa ke paru-paru malah membahayakan. Jadi di sini mungkin kalau dibilang berapa persennya, kita nggak tahu karena itu tindakan aseptik alias cuma mensterilkan. Nah, setelah itu keluar kan bisa lagi masuk lagi itu. Debunya masuk, bakterinya masuk. Alhamdulillah Gus Jawa udah marengi kita, ada bulu-bulu hidung nangkep, ada apa namanya sel silia, ada apa namanya itu subhanallah nggih napa mukus atau apa ingus kita itu sebenarnya itu adalah berkat Gus Jawa ngasih kita pertahanan tubuh. Seperti itu. Jadi kalau berapaan ininya gue nggih mboten keras, cuma ya tubuh kita tuh ya unik Gus. Jadi ada imunitas dari tubuh kita sendiri, kekuatan kita, ada juga yang dari luar. Nah ini Ki, yang mungkin ya susah ini nyambungkannya ke agama, ke Islam ini ya, karena basicnya medis, jadi taunya cuma sebatas itu. Mungkin saya bisa ngasih masukan seperti itu. Oke, monggo. Matur nuwun. Matur suwun, Dokter Penggali. Mas Rais. Oke. Berarti memang tidak bisa diketahui ya. Enggak. Ngapunten kalau yang apa namanya video yang diperagakan kados sinten kalau di sosial media itu Pak Indro atau Dokter Indro. Nah, ya, itu kan kayak disemprot gitu saja, Dokter. Kayak disemprot pakai cairan NaCl atau campuran dengan garam. Nah, sementara kalau dalam proses wudu itu ya mungkin kalau menurut saya hampir sama, karena yang namanya istinsyak itu adalah air hirup, memang untuk yang belum pernah atau yang baru sekali melaksanakan itu memang panas dan perih. Tapi kalau sudah sering, maka itu ketika kita hirup kemudian kita keluarkan lagi, itu lebih menyegarkan memang. Nah, apakah kemudian dengan cairan garam yang ada itu dan dengan air yang murni itu memang mungkin dalam pembasmian virus memang berkurang ya, Dok ya. Artinya tidak sama antara cairan NaCl atau garam dengan air wudhu murni itu. Ngapunten sebelumnya nggih, niki juga kula nggih ingin meluruskan nggih para para sepuh mengenai hal yang seperti ini, kadang-kadang nggih sering banget yang nggih ini video yang beredar niku kan satu nggih niku sanes dokter, beliau dokter hewan, jadi ngapunten, jadi kami dokter umum pun nggak berani, jadi berarti kita yang menangani manusia pun kita nggak berani merekomendasikan tindakan tersebut. Monggo yang kalau percaya dengan yang beliau bersangkutan, kalau gitu, jadi ibaratnya kalau ngaji nggih, saya akan ngaji ke orang yang memang pakarnya, bukan orang yang dia bukan pakarnya. Saya tanya mengenai fikih, tapi yang jawab bukan orang fikih, orang syariah. Berarti kan ibaratnya boten pakarnya. Itu kan kita harus juga milih-milih sinten sumber apa sanadnya kemana. Mungkin seperti itu Gus. Jadi saya nggak berani kalau misalkan dari beliau gitu. Sepengetahuan saya sebagai dokter nggih, niku tindakan itu ada standar kompetensi dokter, itu ada tata caranya, ada ya kayak kita kalau ilmu kan mesti ono apa, ada step-stepnya, nggak langsung wajib-wajib langsung makomnya tinggi, nah itu kan ada step-stepnya. Ngoten Gus. Bung. Siap dokter, siap. Ji. Sampun Gus Amit. Suarane Ustaz Rois ini mantep, suaranya wis bariton, terlalu sering diminta doa. Teringat ngopi Gus. Gus, suara kayak gini teringat bahasa hal Gus. Apa meneh longgo silo, mari ngono karo ngerokok sedal-sedul. Niki kula dawuh. Wah, ngono mantep. Kula jos. Mbah saya Ponorogo Gus. Sumoroto. Ponorogo mana? Sumoroto ya? Iya. Sumoroto mana? Ustaz. Sumoroto jalan rayanya. Kantor kecamatan itu. Jauh. Kantor polisi. Gus, ngapun Ini forum ngaji, Gus. Ini forum reuni, Gus. Ika apa reuni ngobrol-ngobrol. Rungu suara lu dokter penggalih, satu orang iseng seneng. Dokter penggalih suaranya anu apa apa renyah ya. Menangani dok menangani pasien itu enak. Kalau iki Ustaz Rois iki koyo nyambi dukun iki suarane bariton. Bisa dukun bisa yang lain, Gus. Oleh apa meneh lek khotbah nang Masjid RSI Jan mantep. Pas ngomong itaqullah ndadek nang awak yo masyaallah. Lanjut iki forum resmi iki ngajine Samton. Nggih ngapunten Yai. Kenapa napa Gus Samton ngajinya udah selesai memang ini diskusi ya Gus ya. Nggih monggo. Jadi memang nganu Pak Dokter Penggalih matur nuwun. Jadi memang yang di kalangan para ustad, kiai yang memang sudah basicnya tidak percaya dengan COVID itu, maka mereka lebih ringan mudah menerima informasi yang seitu. Jadi mereka menganggap sama saja, namanya sama-sama dokter, celuannya dokter, meskipun di situ dokternya dokter hewan. Saya ingat Dokter Heri Munajib ketika berdebat masalah Pak Indro ini dengan salah seorang kawan, itu dia mengatakan kalau sampean masalah ini ikut ke Dokter Indro, pertanyaan saya kalau sakit ikut periksa ke Dokter Indro, ke dokter hewan atau kepada dokter manusia. Jadi ya memang beliau sangat dominan di media sosial sehingga membangun ketidakpercayaan pada tenaga medis yang lain. Mungkin itu Gus Hamid, kalau sudah ada pertanyaan ditutup dulu rekamannya, saya matikan. Oke, terima kasih. Terima kasih Gus Samton atas ngajinya pada malam hari ini. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Terima kasih Mbah Rois, Dokter Penggalih sudah memberikan tambahan masukan malam ini. Seperti Gus Samton tadi, ngaji jangan banyak-banyak. Pertama biar tidak bosan, yang kedua biar penasaran, yang ketiga berdoa biar minggu depan kita masih bisa ngaji lagi. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khairul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.